Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut pembahasan masih fi'il madhi. Sekarang kita pelajari tasrif. Kemarin kita kan pelajari domir. Domir ya? Sudah hafal belum domirnya itu? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba diulang. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, domir itu nanti kita pakai kata ganti tersebut, kita pakai di sini. Namun nanti jadi satu dengan fi'il. Jadi fi'ilnya nanti berubah. Ya, fi'ilnya nanti berubah. Jadi dia tidak berdiri sendiri domir tadi. Jadi enggak ada kalimat dalam bahasa Arab itu kata ba'ana itu enggak ada. Jadi kalau kita bilang saya menulis, ya, ini bukan kata ba'ana, bukan. Ya, ini nanti digabung dengan ini. Jadi nanti katabtu. Katabtu. Jadi enggak ada kata ba'ana, enggak ada. Itu ngawur berarti ngomongnya. Kata ba'ana enggak ada. Ya? Paham ya? Jadi nanti dia berubah. Awalnya dari sini. Nah, Ustadz Aceng Zakaria itu pakai kataba. Hobinya itu kataba dia. Dia pakai kataba terus ya. Nah, kita lihat perubahannya. Lihat dulu, saya terangkan dulu. Lihat halaman 18. Ini sesi 15 ya. Halaman 18. Nanti mulai jam ini saja untuk ganti yang pagi, nanti mulai jam 2 sampai jam 3. Yang tadi ada kosong ke satu kali, mulai dari jam 2 sampai jam 3. Terus jam 4 lagi mulai sampai jam 6. Terus habis itu Isya sampai jam 9. Ya. Ya kan pagi-pagi sudah senang-senang kan? Iya. Kalian enggak tahu kalau mau disogok gitu loh. Lihat, kataba ini untuk huwa, ya. Kataba itu untuk huwa. Huwa berarti berapa orang? Satu laki-laki. Namun untuk dia, ya, dia. Jadi tulis di atasnya itu kataba itu untuk huwa. Saya tulis saja. Kataba. Thank you. Lihat, gak usah lihat yang sebelah kirinya dulu. Itu lihat ya, judulnya Tasrif al-fi'lil madi. Tasrif, perubahan fi'il madi. Tasrif itu perubahan. Artinya berubahnya seperti ini. Kataba ini untuk huwa. Ini huma. Ini hum. Terus kata bat, iya, huma, hunna, katabta, anta, antuma, antum. Anti, lihat ya, beda lagi sama beda perempuan nih, lihat cuma dari huruf. Anta fathah kan, anti kasrah kan, berarti laki-laki selalu di atas daripada perempuan. Itu dari huruf saja sudah bisa lihat itu loh. Jadi perempuan itu jangan ngeyel, coba lihat dari huruf aja, nggak bisa diprotes sih paling. Taknya fathah kan, di atas kan, kasrah di bawah, berarti perempuan di bawah laki-laki. Enggak boleh banyak protes. Kataptuma, antuma. Kataptunna, antunna. Ditambahkan ini ya di bukunya ya. Kataptu ana. Katabna nahnu. Hafalnya gini, lihat. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anti katabti, antuma katabtuma, antuna katabtunna. Ana katabdu, nahnu katabna. Sudah? Coba diulang, baca sama-sama ya. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Ana katabtu, nahnu katabna. Diulang lagi. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Ana katabtu, nahnu katabna. Pisan malih. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Ana katabtu, nahnu katabna. Jam 2 hafal. Ya, apa berdiri? Memang saya suruh berdiri di depan. Apalnya di depan. Lihat keterangannya sebelah. Itu kan yang kanan. Itu lil muzakkar. Ghaibun itu orang ketiga. Kemarin sudah kita bahas ya. Paling kiri itu loh. Ghaibun itu orang ketiga. Yang tidak hadir. Muhatabun orang kedua. Yang diajak bicara. Saya ulang. Ghaibun orang ketiga yang tidak hadir. Muhatabun orang yang kedua yang diajak bicara. Mutakallimun orang pertama yang berbicara. Lil mudzakkar berarti satu baris itu semuanya untuk laki-laki. Kataba kataba katabu. Namun untuk ghaib. Lalu lil muannas yang baris kedua untuk perempuan. Katabat katabata katabna. Namun untuk ghaib masih untuk dia atau mereka. Berarti kataba dia laki-laki satu menulis. Katabata mereka berdua laki-laki menulis. Katabu mereka laki-laki menulis. Katabat dia perempuan satu menulis. Katabata mereka berdua perempuan menulis. Kata benar, mereka perempuan menulis. Lihat yang di bawahnya lagi mukhatab, berarti orang yang kedua, kamu kalian. Ya, kamu kalian. Lil muzakkar, satu baris itu semuanya untuk laki-laki. Katabta, katabtuma, katabtum. Kemudian lil muannas, satu baris semuanya itu perempuan. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabta berarti kamu laki-laki satu menulis. Kataptuma kalian berdua laki-laki menulis. Kataptum kalian, bukan mereka lagi. Kalian jamak menulis. Kalian laki-laki jamak menulis. Katapti kamu perempuan satu menulis. Kataptuma kalian berdua perempuan menulis. Kataptunna kalian perempuan jamak menulis. Lalu mutakallim orang pertama, saya atau kami. Laki-laki dan perempuannya sama. Katabtu saya menulis. Katabna kami menulis. Coba diulang lagi tasrifnya ya. Diulang lagi dua kali. Jadi huwa kataba. Huwa katabahuma katabahum katabu. Hiya katabat huma katabata hunna katabna. Anta katabta antuma katabtuma antum katabtum. Anti katabti antuma katabtuma antunna katabtunna. Ana katabtu nahnu katabna. Sekarang kita coba dengan kata yang lain. Ganti zahaba. Ya. Nanti jadi zahaba zahaba zahabu zahab tas zahaba terus terusnya seperti itu ya. Nah, coba sekarang dengan zahaba lihat yang berubah cuma akhir loh ini. Ini kata apa semua tetap. Tetap yang awalnya ini, kecuali huruf ba nanti harokatnya bisa berubah. Namun yang awal dan yang tengah tidak berubah. Ya, sekarang zahaba. Sama seperti caranya. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna. Anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum. Anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna. Ana zahabtu, nahnu zahabna. Sekali lagi zahaba. Ya, diulang. 1, 2, 3. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Hiya zahabat, huma zahabata, kunna zahabna, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Ganti qiraah. Ya qiraah. Huwa qiraah, ayo. Huwa qiraah, huma qiraah, hum qara'u. Hiya qira'at, huma qira'ata, hunna qara'na. Anta qara'ta, antuma qara'tuma, antum qara'tum. Anti qara'ti, antuma qara'tuma, antunna qara'tunna. Ana qara'tu, nahnu qara'na. Bisa kan? Sekarang jalasa. Lihat jalasa. Huwa jalasa, hum berulang. Jalasa ya. 1 2 3. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu. Hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna. Anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum. Anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna. Ana jalastu, nahnu jalasna. Roja'ah. Roja'ah. Roja'ah itu artinya kembali. Ya, huwa. Jadi 1 2 3. Huwa roja'a, huma roja'a, hum roja'u. Hiya roja'at, huma roja'ata, hunna roja'na. Anta roja'ta, antuma roja'tuma, antum roja'tum. Anti roja'ti, antuma roja'tuma, antunna roja'tunna. Ana roja'tu, nahnu roja'na. Fataha. 1 2 3. Huwa fataha, hum fataha, hum fatahu. Hiya fatahat, huma fatahata, hunna fatahna. Anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum. Anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna. Ana fatahtu, nahnu fatahna. Akala. 1 2 3. Huwa akala, hum akala, hum akalu. Hiya akalat, huma akalata, hunna akalna. Anta katabta, anta akalta, antuma akaltuma, antum akaltum. Anti akalti, antuma akaltuma, antuna katal akaltuna. Ana akaltu, nahnu akalna. Terus doroba. Doroba. 1 2 3. Huwa doroba, huma doroba, hum dorobu. Hiya dorobat, huma dorobata, hunna dorobna. Anta dorobta, antuma dorobtuma, antum dorobtum. Anti dorobti, antuma dorobtuma, antunna dorobtunna. Ana dorobtu, nahnu dorobna. Terakhir, mana'a. Mana'a itu dari kata mamnu' kemarin. Apa maknum? Mamnu' dilarang. Jadi melarang. Jadi huwa. 1 2 3. Huwa mana'a, huma mana'a, hum mana'u. Hiya mana'at, huma mana'ata, hunna mana'na. Anta mana'ta, antuma mana'tuma, antum mana'tum. Anti mana'ti, antuma mana'tuma, antunna mana'tunna. Ana mana'tu, nahnu mana'na. Sudah? Ya, kita istirahat dulu 5 menit. Wallahu a'lam.